Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا على ترك معصيتك اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت كما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang amat agung, yaitu kesempatan Allah berikan kepada kita untuk bisa bergabung di majlis mulia, majlis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya majlis ini Allah memberikan kepada kita kemudahan kelak untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di kedepan hari bisa tepat waktu, tidak terlambat setengah jam seperti saat ini. Mohon semuanya tim agar tidak ada yang menunda waktunya. Jam 6:30 sudah dimulai. 6:30 dimulai supaya yang punya kegiatan di siang hari tidak terlalu kesiangan. Baik. Kita berada di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Sebelum kita baca hadis Nabi, sedikit kami sampaikan untuk bekal kita di saat menghadapi bulan Dzulhijjah. Ringkas saja bahwa saat ini saudara-saudara kita pada berangkat berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Dan niatlah semuanya untuk bisa naik haji. Dan rindulah semuanya untuk bisa naik haji. Luar biasa, haji itu man hajja hadzal bait kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dunubihi ka yaumi walatathu ummuh." Orang haji benar. Ngomongnya dijaga di sana, perilakunya dijaga di sana. Nanti pulang ke rumah itu dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Tidak ada dosa. Kalau mati di sana, mati di perjalanan haji, maka tempatnya ada langsung surga Allah. Al-hajjul mabrur, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-hajjul mabruru, haji yang diterima oleh Allah, laisa lahul jazak, tidak ada balasannya, illal jannah, kecuali surga. Kemudian kabar gembira juga bagi dari baginda Nabi, waktu Nabi di haji wada, haji terakhir, haji perpisahan Nabi, karena setelah itu Nabi kembali kepada Allah. Waktu itu baginda Nabi memanggil Sayyidina Bilal bin Rabah. "Wahai Bilal, tolong panggil orang-orang yang lagi wukuf di Arafah agar semua menghadap kepadaku." Kemudian setelah itu Sayyidina Bilal memanggil kaum muslimin yang lagi melaksanakan wukuf di Arafah waktu itu. Kemudian Nabi menyampaikan, bahwa Allah telah menitip salam untukku dan memberikan kabar gembira kepadaku melalui untukmu. Apa kabar gembira itu? Allah memberikan kabar gembira kepada semua yang ada di mauqif, tempat wukuf di Arafah, bahwasanya Allah telah mengampuni dosamu semua. Oh, luar biasa. Alangkah senangnya orang yang berada di Arafah waktu itu, karena dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, "Alana khassah ya Rasulullah?" Apakah ini untuk kami saja yang hidup bersamamu ini ya Rasulullah? Ini Sayyidina Umar mikir, ini untuk kita saja kira-kira atau untuk yang lainnya? Nabi SAW menjawab, "Lakum, untukmu yang ada saat ini hai Umar dan sahabat-sahabatku, waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamati, dan semua orang yang datang setelahmu di tempat ini wukuf sampai hari kiamat." Ini kabar gembira. Jadi kabar gembira pengampunan dari Allah bukan saja hanya untuk sahabat Nabi yang hidup bersama Rasulullah waktu itu, akan tapi juga bagi siapapun yang bisa wukuf di Arafah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa wukuf di Arafah. Dan niatlah. Nah, lihat ini sebuah yang kami tangkap, satu sikap hati Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak egois orangnya. Tidak mikir dirinya sendiri. Semestinya, biasanya, umumnya, orang kalau sudah mendapatkan sesuatu, ya sudah. Oh, alhamdulillah, aku diampuni. Akan tapi Sayyidina Umar hatinya hidup mikir yang lainnya. Yang lain yang dipikir, apakah untuk kita saja? Nah ini, dan itulah iman yang sesungguhnya. Itulah iman yang luar biasa. Tidak mikir ibadah untuk dirinya sendiri, tapi mikirkan bagaimana agar orang lain juga bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Memikirkan agar bagaimana orang lain juga bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ini, dan kita pun juga demikian kalau menghati kita hidup. Anda pun tidak akan merasa tenang jika Anda menghadiri pengajian dengan diri Anda sendiri, tanpa membawa orang yang ada di kiri kanan Anda, tanpa berusaha untuk membawa putra putri Anda, tanpa berusaha membawa para tetangga Anda, maka ketahuilah jika demikian hati Anda mati. Yang bisa melakukan kebaikan tapi tidak rindu mengajak orang lain untuk bersama-sama dalam kebaikan, jangan bangga. Hatimu mati. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian tuh kecuali bisa mencintai saudaranya, ini saudara kita yang seagama, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Jika dirimu merasa nyaman, senang menghadiri majelis ilmu, kalau ternyata dirimu juga belum merindukan sahabat-sahabat kerabat untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis mulia, maka ketahuilah imanmu yang keropos. Hatimu yang keropos. Jadi jiwa dakwah itu kalau sudah mendarah daging, ya begitulah sikap Sayyidina Umar itu spontan. Spontan sikap Sayyidina Umar itu spontan. Bukan hanya mikirin yang kita saja, tidak berpikir setelah itu mana, yang lain bagaimana. Bahkan setelah itu, para sahabat Nabi mikir. Bagaimana orang yang ada di rumah yang ketinggalan, yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, bagaimana? Atau kalau saat ini yang lain pada berangkat ke sana, keluarganya di rumah hanya nonton televisi, lihat, oh pada wukuf, bagaimana? Nabi Ar-Rahim, Nabi yang penuh kasih baginda Nabi SAW, yang sangat dicintai oleh Allah, wala sawfa yu'tika fatardha, Allah akan berikan untuk Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas dan ridho. Ternyata yang tertinggal di luar yang tidak bisa melaksanakan wukuf, termasuk kita yang ada di negeri ini, juga mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi yang berbunyi waktu ditanya Rasulullah tentang Arafah ini, bagaimana tentang puasa Arafah? Yukaffiru sanatal madiyata wal qabilata, yang puasa Arafah akan diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Nah kan, kita dapat juga. Maka ini kami himbau untuk bisa merencanakan mulai saat ini untuk bisa berpuasa di hari Arafah. yaitu tanggal 9, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Allah akan mengampuni, Imam Bukhari, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ini tentang puasa Arafah. Ini mohon jangan sampai ketinggalan. Kemudian kami tambah sedikit, insya Allah nanti yang lainnya kurban apa, insya Allah pertemuan yang akan datang sedikit-sedikit. Yang lain adalah menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah, mohon hari ini 20 Dzulqa'dah. Hari ini tanggal 20 Dzulqa'dah, kemudian setelah itu kita akan masuk Dzulhijjah. Lah, 1 Dzulhijjah hendaknya sudah Anda intai dari hari ini. Seperti Anda mengintai malam Lailatul Qadar waktu itu. Karena disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih, "Ma min ayyamin" ini hadis sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilayhi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal soleh melebihi daripada hari-hari ini, hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah," jihad pun tidak bisa mengalahkan ya Rasul, jihad pun di jalan Allah di medan laga tidak bisa mengalahkan ibadah di 10 awal Dzulhijjah. "Illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'," kecuali orang yang keluar dengan hartanya untuk berperang dan dengan dirinya sampai hartanya ludes dan dirinya mati baru sama nanti. Begitu besarnya 10 awal Dzulhijjah, keutamaan 10 awal Dzulhijjah, sehingga 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Hanya kelebihannya nanti setelah itu 10 akhir Ramadan bisa menjadi mulia lebih daripada 10 awal Dzulhijjah karena ada Lailatul Qadar. Akan tapi setelah itu 10 awal Dzulhijjah menjadi mulia lagi karena ada Arafah. Maka dikatakan oleh para ulama, hari Arafah adalah paling bagusnya hari dan malam Lailatul Qadar adalah paling bagusnya malam. Artinya ini adalah hari-hari istimewa bagi para kekasih-kekasih Allah. Maka seperti halnya Anda menyibukkan diri Anda untuk beribadah di 10 akhir Ramadan, maka jangan lupa 10 awal Dzulhijjah yang Nabi menyebutkan, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari termasuk di dalamnya adalah Ramadan. "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari untuk beramal soleh yang lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah, lebih agung di hadapan Allah, tidak ada yang melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Maka rencanakan untuk biasa puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puncaknya di hari yang ke-9. Hari yang ke-9, tolong, hari yang ke-9 itu utama puncaknya. Jadi kalau Anda hanya punya waktu sehari, ambil hari ke-9. Bukan seperti sebagian yang teledor dan lalai, puasa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya buka. Dan untuk puasa ini hanya spesial buat Anda yang ada di rumah, bukan orang yang lagi haji. Yang lagi haji tidak disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Hanya Anda yang tidak melaksanakan ibadah haji saja, maka Anda disunahkan untuk puasa Arafah. Mari kita semuanya berlomba-lomba untuk bisa berpuasa di awal Dzulhijjah. Lakukan bermacam-macam kebaikan, mulai dari membaca Al-Quran, mulai daripada melakukan silaturahim, sedekah dan seterusnya, tingkatkan. Kemudian yang lebih penting dari itu semuanya, meningkatkan, menghidupkan hati agar kita peduli dengan kiri kanan kita. Jangan sampai menikmati ibadah dengan dirinya sendiri, menikmati kebaikan dengan dirinya sendiri, tidak pernah merindukan orang lain. Jadilah seperti para sahabat-sahabat mulia. Dengar kabar gembira dari Rasulullah, ingin bahwasanya kebaikan itu tidak hanya didapat oleh beliau-beliau, tapi juga orang yang datang setelahnya. Maka hendaknya kita pun juga mempunyai hati seperti itu. Jangan sampai menikmati kebaikan yang bisa Anda lakukan saat ini, tapi harus Anda pikirkan, di mana pembantumu? Kalaupun dia tidak bisa pergi hari ini, mungkin Anda belikan radio. Dan pastikan engkau harus mendengar, wahai pembantuku yang ada di rumah. Kamu sambil bekerja, dengar ini. Dan kerjanya enggak usah terlalu berat deh selama kamu dengar pengajian, agar kamu bisa konsentrasi. Atau kamu bisa duduk sebentar satu jam untuk kamu menulis apa hasilnya nanti. Oh hebat ini, bos ahli surga ini. Jangan pelit waktu dengan pembantu, karena dia adalah bukan pembantu, bukan sekedar pembantu. Ketahuilah, pembantu hanya gelar di dunia, tapi dia adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi lebih mulia daripada bosnya. Kerinduan ini loh yang penting. Kemudian juga lebih dari itu, ayo kita bersama-sama punya kerinduan untuk menolong saudara kita yang jauh sekalipun, menghidupkan dakwah seperti yang selama ini kita serukan, ikut menjadi penyelenggara dakwah, jangan sekedar Anda menjadi peserta saja. Kalau menjadi peserta itu hebat, Anda menghadiri pengajian seperti ini, itu peserta, pahalanya besar, pengampunan, diangkat derajat, menjadi peserta. Tapi Anda datang sendiri, pahala Anda satu. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara, sebanyak orang yang hadir di sini, sebanyak orang yang mendengar suara ini, sebanyak orang yang menyaksikan acara ini, maka Anda pun mendapatkan pahala. Itulah orang-orang cerdas. Maka kami himbau untuk semuanya bisa bergabung di sini, bukan sekedar menjadi peserta, akan tapi yuk menjadi penyelenggara untuk bisa bergabung. Apa yang bisa Anda lakukan untuk perjuangan dan dakwah di sini? Ada pondok pesantren yang harus dibangun, ada tanah yang harus dibeli, ada macam-macam media, televisi, radio, dan segala macam yang saat ini harus kita gencar. Dan juga ini informasi terbaru yang akan kami hadirkan, kami akan mencoba komunikasi dengan beberapa pesantren, karena waktu kami ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, ke wilayah-wilayah, ke daerah, termasuk di Batam, kami memberikan, bukan kami datang ke pulau-pulau, tidak, kami mendapatkan informasi dari para tokoh-tokoh, ternyata di sana banyak umat Islam yang tidak bisa mengaji dan tidak bisa membaca Al-Quran, padahal mereka adalah orang yang beragama Islam, hanya karena kurang guru. Bahkan satu kabar yang bikin terenyuh, satu orang bercerita waktu kami membagi zakat ke sana, rupanya orang-orang fakir yang di sana bahasanya bukan bahasa orang tamak, malah berkata, kalau seandainya kami lapar di sini, di dunia kami masih tahan, tapi kalau kami lapar di akhirat kira-kira seperti apa ya? Ustaz, jangan hanya mengirim duit ke sini, kami lebih penting untuk dikirim ustaz. Allah. Maka ini kami barangkali para masyayikh, para kiai-kiai yang punya santri, targetnya adalah untuk kiai lokal saja deh. Target kiai lokal. Kiai lokal, anggap saja kiai di kampung saja yang ngerti sholat berjamaah, ngerti fikih wudu, fikih sholat itu saja. Tidak usah fatwa besar bisa dikirim ke pusat nanti. Kemudian ngasih contoh yang baik untuk dakwah di sana. Di tempat-tempat dikirimkan, di karantina, dikumpulkan selama 6 bulan, dikasih pembekalan untuk bisa khutbah Jumat, khutbah ini, khutbah ini. Baru nanti dikirim ke sana. Ini harus kita pikirkan dan Anda harusnya greget dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid darini ila amin ila anqal bab nahyi anil qirani baina tamratayni wa nahwihima idza akala fi jama'atin illa bi'idzni rufqatihi. Ini bab tentang larangan, larangan ini aslinya adalah haram, larangan anil khirani banab tamrataini, larangan aslinya haram, cuman para ulama mengatakan bahwasanya larangan di sini adalah larangan, bukan larangan haram kalau kita menduga kawan kita itu ridho. Apa itu kiron? Tidak boleh makan double. Jadi gini, kalau makan kurma yang lain makan satu-satu ya satu-satu, jangan tiga, leb leb, nanti ngenes yang lainnya, menunjukkan akhlak yang tidak baik. Wah, ngebut banget tuh orang, makan bareng dia ngebut banget. Sama termasuk diantaranya adalah, ini adalah adab makan bersama, jangan egois, apalagi makan pakai talam, kambingnya cuman satu tapi gede, dipegang sendiri, yang lain ngenes. Ini ada model-model orang begitu. Wah, kemudian ada lagi yang nakal lagi, dagingnya leb-leb dulu, yang lain wah habis dagingnya. Jadi ini petunjuk dari baginda Nabi, kalau dirimu makan hendaknya kamu juga mikir orang yang ada di kiri kananmu, jangan sampai egois. Larangan makan kurma dua-dua. Larangan makan kurma dua-dua. Jadi menurut jumhur ulama ini adalah larangan-larangan makruh. Jadi kalau kita mengamalkan, yakni tidak mengambil dua-dua dengan satu-satu mendapatkan kesunahan. Tapi sebagian mengatakan itu wajib kalau memang kita menduga, khususnya di masa paceklik. Kan ada masa makan apa saja sih? Kalau masa kurang di perjalanan, nasinya pas-pasan, ya tetap biarpun dalam keadaan seperti itu, tetap makan kita adab. karena itu bertentangan dengan akhlak mulia namanya itsar, mementingkan orang lain. Kalau kita mencintai saudara kita, mungkin kita tidak makan enggak apa-apa. Lah ini modelnya malah yang lain makan satu-satu, dia ngambil dua atau tiga. Al-qiran double. Dibahas sampai adab begini. Dan banyak terjadi orang makan egois. Apalagi dihimbau kita untuk makan bersama-sama. Idza akala fi jama'atin, kalau makan bareng-bareng, illa bi idzni rufqatihi, tidak boleh makan ngambil kurma dua-dua kecuali dapat izin. Izinnya gimana? Makan banyak deh, jangan cuma kecil, itulah makan yang agak ya. Kalau dikasih tahu begitu baru ini izin. Kalau kita minta izin, saya ngambil dua-dua ya, ya enggak enak ngomong. Oh iya, kalau enggak nanti apa? Tahu diri deh. Kalau Anda makan bersama, hendaknya tahu diri. Anak santri kalau makan menghargai kawannya. Jangan lap-lap-lap-lap nih. Ikannya habis duluan. Ini enggak benar, adab tidak seperti itu adabnya. Lauknya habis duluan. Ada kan begitu? Ada, enggak benar tuh. Cowok jewer tuh anak. Enggak punya adab. Belum baca hadis ini mungkin ya. Sekarang dibacain oleh Buya. Ini makanya para santri kalau makan juga beradab. Perhatikan kawannya, jangan sampai lap-lap-lap-lap begitu. An Jabalata ibn Suhaim, dari Jabalah ibn Suhaim qala, beliau berkata, asabana amu sanatin, kami pernah tertimpa paceklik, ma'i ibn Zubair, bersama ibn Zubairi, faruzikna tamron, kemudian kami mendapatkan kurma, wakana Abdullah bin Umar, waktu kami mendapatkan kurma ada Abdullah bin Umar, ya murru bina, lewat, wanau na'kulu, dan kami lagi makan kurma, Abdullah bin Umar lewat, baikul la tukorinu, kalau makan kurma jangan dobel-dobel gitu, satu-satu. Ini hanya kebayang untuk makan kurma dan yang semacamnya, kayak anggur. Kalau makan nasi bukan begitu. Kalau maki tetap satu suap, satu suap, suapnya suap wajar. Kalau makan nasi satu-satu ya, makanya di sini para ulama yang bisa diambil satu-satu, kurma, anggur, buah apa saja yang bisa diambil satu-satu, makannya satu-satu, atau buah yang dipotong-potong satu-satu. Ya. La tuqarinu, jangan dobel-dobel gitu dong kalau makan. Fa innan nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Anil ikrani, untuk makan dobel-dobel begitu. Suma yaqulu, kemudian Nabi berkata, illa ayasta'dina rajulu akhahu, kecuali orang yang pengin makan agak banyak dobel tadi minta izin kepada kawannya, kepada saudaranya. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Babu ma yakuluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'. Ini bab tentang apa yang hendaknya dibaca oleh orang yang makan tidak kenyang-kenyang. Wan Wahsy bin Harb. Wahsy, ingat, Wahsy adalah sahabat Nabi yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah itu dia bayar penyesalannya dengan membunuh Musailamah Al-Qatib, sang pendusta radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Anna ashab Rasulullah, sesungguhnya sahabat Rasulullah qala, qalu, berkata para sahabat Nabi, bertanya, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba', ya Rasulullah, kenapa kita makan kok selalu kurang nih, satu nampan kurang, satu nampan kurang, enggak kenyang-kenyang. Bukan satu nampan. Pokoknya saya makan, tidak banyak. Ya Rasulullah, kenapa kami makan kok gak kenyang-kenyang? Bukan satu nampan. Kami makan kurang terus. Gak kenyang-kenyang. Qala, fala'allakum taftariqun. Mungkin cara makanmu pisah-pisah. Cara makanmu pisah-pisah. Qalu na'am. Benar ya Rasulullah. Makan pisah-pisah pakai piring sendiri-sendiri bikin gak berkah. Maka yang berkah adalah makan pakai nampan bersama, itu kumpul bareng. Nanti ada dikisahkan Nabi punya nampan, kemudian biasa dimakan bareng sampai Nabi ngambil posisi duduk karena sempit, karena banyak yang rumunin nampan tersebut. Fajtami'u ala tu'amikum, kalau makan kumpul, kumpul makan, sehingga betul kata Nabi dalam riwayat lain, makanan dua orang bisa cukup tiga orang kalau begitu. Ya, ini betul berkah. Misalnya kalau dapat nasi bungkus ya, bungkus, bungkus, bungkus, bungkus. Kalau Anda makan sendiri-sendiri mungkin Anda enggak kenyang. Tapi kalau Anda kumpulkan, blek, taruh di talam, makan bareng, nanti kenyang, bahkan lebih. Ditambah satu orang pun bisa. Itu berkah. Jangan merasa jijik. Yang penting sama-sama mencuci tangan. Kan sunnah mencuci tangan, tidak mencuci tangan, macam-macam sudah. Maka dari itu disunnahkan jangan sampai ada yang miara kuku. Kan seru wah makan dengan saya miara kuku panjang-panjang begitu. Kukunya buat sendok. Jangan anda miara kuku itu adalah makruh. Miara kuku adalah makruh. Mungkin ada di antara hadir miara kuku, enggak usah bingung, masih ada waktu. Anda panjang umur insyaallah. Pulang masih bisa motong kuku. Jadi memang begitulah pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu dibiara. Apalagi untuk agar mudah kita untuk makan bersama. Kemudian setelah itu wadhkurismallah, baca bismillah. Yubarak lakum fihi, maka akan diberkahi kalian. Jadi cara makan itu seperti itu. Kumpul, biasakan di rumah kalau ada kesempatan makan dengan anak, biasakan dengan cara makan bareng. Kemudian agar kita juga melihat bagaimana anak-anak kita itu kalau makan bisa punya adab dengan saudaranya, enggak rebutan. Jadi saling memperhatikan, saling tolong-menolong, kadang-kadang dorongin, makan Dik, dorong. Jadi Masya Allah itu indah, makan bersama. Maka kemudian baca bismillah, maka akan diberkahilah makan kita. Babul amri bil alki min janibil qas'ati wan nahyi anil akli min wastiha. Bab tentang cara makan. Ini cara makan itu adalah dari pinggir. Kalau makan itu jangan langsung diambil tengahnya, karena berkah ada di tengah. Bahkan sampai Imam Syafi'i, di nas ditulis Imam Syafi'i, zahirnya itu adalah haram kalau langsung ambil tengah. Tapi sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Syafi'i sendiri, beliau menuliskan bahwasanya haram. Jadi kalau makan jangan dicoplok tengahnya, berkah ada di tengah. Jadi kalau talam dari pinggir, kalau piring juga dari pinggir, jangan langsung blok tengah begitu. Fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah juga bersabda, dan ini sudah pernah kita baca, kul mimma yalik, makanlah dari apa yang paling dekat denganmu, jangan mengambil di wilayahnya temanmu. Muttafaqun alaihi kama sabaq, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya selanjutnya adalah an ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, al barakatu tanzilu wasata ta'ami, berkah itu akan diturunkan oleh Allah di tengah-tengah makanan kemudian merata. Min hafat fakulu min hafataihi, maka kalau kamu makan dari pinggirnya, wala takulu min wasti wasatihi, jangan engkau makan dari tengah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah ibn Busr, dari Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana lin nabi qas'atun yuqalu laha al-gharra. Nabi punya nampan, piring besar, qas'ah. Nampan namanya al-gharra, berkilo karena memang bagus mengkilat begitu. Al-gharra. Yahminuha arbatu rijalin, bisa mencakup untuk makan 4 orang. Mungkin nampan yang selama ini dimiliki pondok kayak gitu kurang lebihnya. Falamma athau wa sajadud duha, waktu masuk duha, melakukan salat duha, utiya bitilkal qas'ati, didatangkan kepada Nabi tentang talam nampan tersebut. Waqad yakni waqad furida fiha, telah dipenuhi dengan tharid. Tharid itu adalah maksudnya ada nampan keluar sarapan pagi. Tharid itu adalah daging yang dihancurin kemudian dicampur dengan tepung, ini adalah gaya Arab, diadon dengan tepung dan sudah begitu. Jadi mirip adonan bakso, cuma tidak bisa. Pernah saya mencoba begitu. Saya rindu bikin bakso dulu. Sarit saya bawa, saya buluti begitu, enggak jadi bakso. Karena tepungnya beda kayaknya. Dan ya karena daging campur tepung dengan bumbu-bumbu enak khas Arab ini. Waqad turida fihi, telah dipenuhi dengan makanan tepung yang dicampur dengan daging yang dilembutin. Fala faltaffaw 'alaiha, kemudian beberapa sahabat Nabi ngerumun di situ, cukup 4 orang tapi rupanya lebih di situ. Falamma katsuru, tatkala membanyak, wah semakin banyak lah itu, Nabi yakin betul makanan dua orang cukup, tiga orang makanan, tiga orang cukup, empat orang. Jangan belit-belit dah. Sana. Sini dah, sini. Maka sini. Semakin cukup berkah nanti. Nah, kemudian setelah itu, falamma katsuru, tatkala orang yang makan itu semakin banyak, bayangkan, banyak, berarti kan padat. Kemudian fajatha, kemudian Nabi, jatha itu adalah duduk dengan lutut. Dia duduk melipat lututnya, kemudian beliau duduk di atas telapak kakinya. Bayangkan, seperti waktu ibu-ibu, bapak-bapak tasyahud yang kedua, cuman kakinya tidak usah dibeginikan, tasnya dibuka saja, duduk jatha. Seperti Nabi waktu berbicara dengan Malaikat Jibril, waktu Malaikat Jibril menjelma sebagai manusia, duduk adep-adepan, tapi duduk di lutut-lutut, dilipat begini, terus adep-adepan begitu. Kebayang ya, waktu ibu sholat, ibu pernah sholat kan? Alhamdulillah. Ya itulah, pokoknya sholat tahiyat yang kedua. Ya kan, lututnya dilipat enggak? Yang sehat ya. Nah kemudian kakinya biasa, bukan dilipat satunya kan? Biasa. Ya kayak begitu. Ini salah satu cara bentuk makan baginda Nabi di saat sempit. Kalau longgar suka-suka. Tapi sempit sadar, kalau itu kan semakin mencukup. Kalau sila kan mekar kaki itu. Tapi dengan jatha, Nabi melakukan jatha Rasulullah. Qala a'rabi, kemudian ada orang Badui itu merasa heran dengan cara Nabi duduk. Kok aneh begini? Ma hadhil jilsah? Kenapa duduk kayak begini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, kemudian Nabi menjawab, innallaha ja'alani abdan kariman. Allah menjadikan aku seorang hamba yang karim itu mulia dan pemurah. Sifat mulia, karim itu maknanya ada mulia dan pemurah. Artinya apa? Bisa dimaknai, ya ngasih kesempatan dong, masa belit-belit ada orang lain pengen makan bareng kok langsung begini, agak-agak gini biar gak cukup. Wah ini, ya langsung begini merapat, mengecil. Ini tanda mulia. Walam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikanku jabbaron anida, orang yang sewenang-wenang, seenaknya sendiri, pembangkang. Maksudnya ada temannya minta segini, cok, enggak, sana. Nah, enggak begitu. Jadi akhlaknya baginda Nabi adalah tawadhu. Tidak mentang-mentang bangun Nabi semuanya minggir, enggak sini merapat, semuanya merapat. Kakinya disempitkan begitu agar bisa lebih banyak, yang semula 4 orang bisa menjadi 6 orang, bisa 7 orang, 8 orang. Begitulah adab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul, kemudian tsumma qala Rasulullah sallam, kulu min hawalaiha. Ingat kalau makan dari pinggir ya, biar berkah. Wada'u dzarwataha yubarak fiha. Tinggalkan tengahnya. Dari pinggir ke tengah, ke tengah-tengah, biarkan nanti dengan cara begini akan berkah, bisa menjadi cukup. Kalau sudah dipotong tengahnya, enggak berkah, lapar terus nanti, ya. Rawahu Abu Dawud isnadin jayidin, diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan isnad yang baik. Dzirwataha maknanya a'laha, jangan kau ambil langsung tengah makanannya, tapi ambil dari pinggir, Termasuk kalau kita ngambil di tempat nasi itu, jangan langsung tengahnya, dari pinggir. Ini adab, sayur pun dari pinggir, apapun dari pinggir. Bikasridhali wa dhammiha, dengan kasradhal dhirwatiha, boleh. Ini saja insyaAllah, ini adab, tolong diamalkan. Jadi urusan posisi duduk, itu ada dengan cara yang penting orang lain cukup, jangan egois. Dan juga tolong biasakan di rumah kita, yuk makan bareng. Kalau rekreasi juga enak kan, tinggal bawa nampan. Toh. Kalau rekreasi nyantai dengan anak-anak, mau ke kebun sendiri, gak usah bawa piring 16. Nah, cuman talam satu lingkar begitu sudah enak ya. Ini adalah adab cara, dan alhamdulillah di pondok ini kita upayakan seperti itu, biar berkah, biar semua saling kenal, biar belajar menghargai sahabatnya. Awas anak-anakku, kalau makan jangan egois, jangan makan yang penting kenyang sendiri, tapi pikirkan sahabatmu. Maka dengan kamu memikirkan sahabatmu, berarti dengan itulah kamu menghidupkan hatimu. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesilan kami hatikan kepada guru kita semua, Bu Yoyo, atas penjelasannya. Semoga apa ini sebagai alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu, dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi pemirsa Facebook atau streaming Albicah TV, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya kepada guru kita semua Buya Yahya. Ini cara Anda kirimkan pertanyaan Anda di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami kesempatan dulu kepada para hadirin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau tanya cara makan Nabi itu macam apa, Buya? Pakai? Makan pakai apa? Cara Nabi makan itu cara bagaimana, Buya? Pakai apa dengan apa? Bagaimana cara makan Nabi Muhammad? Baik. Yang lain coba satu lagi. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bapak-bapak lagi satu. Dari bapak, silakan satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan di luar tema, Buya, tentang doa. Ada hadis yang mengatakan bahwa seorang hamba dengan Tuhannya itu paling dekat itu apa? Seorang hamba dengan Tuhannya yang paling dekat itu ketika sujud. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Dan diperbanyaklah berdoa. Yang saya ingin tanyakan itu doanya wajib berbahasa Arab atau bebas, dan apakah diucapkan atau di dalam hati, Buya? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Buya, punten, saya ingin bertanya tentang teman saya. Jadi teman saya itu hidup di lingkungan yang berakidah sesat. Nah, sedangkan dia itu sangat semangat kalau mencari ilmu agama, karena dia ingin belajar agama lebih baik lagi, Buya. Nah, dia tuh selalu bertanya pada pemuka-pemuka agama yang alirannya berbeda dengan kita, Buya. Nah, itu bagaimana ya, Buya? Sedangkan yang saya tahu bahwa ilmu kita itu tidak boleh diperdengarkan oleh yang berbeda atau yang akidahnya sesat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaannya adalah majelis kita hari ini semuanya. Pertanyaannya gimana cara makan Nabi tadi? Makannya jangan lewat, jangan ngambil tengahnya dari pinggir. Cara duduknya kayak tadi. Kalau bisa pakai nampan, makanya sengaja, karena nanti Anda ngikuti dari awal akhir ketemu lagi. Itu tadi yang kita sampaikan adalah cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai Bismillah, baca Bismillah. Ini adalah cara baginda Nabi Muhammad, dari pinggir baca Bismillah, dari pinggir jangan ngambil tengahnya. Kemudian kalau bisa cara bareng-bareng biar berkah. Itulah cara makannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa. Akrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Paling dekat yang seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sujud di dalam salatnya. Maka boleh kita memperpanjang doa di dalam sujud. Pertama yang harus ketahui adalah memperpanjang doa di dalam sujud, yang pertama adalah di saat Anda tidak menjadi imam dan tidak menjadi makmum. Kalau menjadi imam Anda memperpanjang adalah tidak diperkenankan. Bahkan sebagian mengatakan haram dolim kepada jamaah. Mentang-mentang jadi imam langsung sujudnya setengah jam. Sakit. Jadi di saat Anda tidak jadi imam dan Anda tidak jadi makmum. Kalau makmum harus ngikut panjang pendeknya imam. Di saat Anda sholat sendiri, sebab sujud adalah rukun tawil yang boleh diperpanjang suka-suka. Tapi sujud beneran. Bukan ada orang sujudnya Masya Allah lama banget setengah jam, tak tanya Pak, ketiduran. Bukan begitu. Gak mau. Sujud beneran ya. Jadi sujud sendiri, bukan di saat jadi imam. Kemudian apa yang dibaca? Ini yang kedua. Yang dibaca adalah sebisa mungkin adalah bahasa Arab. Doa-doa bahasa Arab yang Anda hafal. Agar kita keluar dari khilafnya para ulama, bahasa selain bahasa Arab adalah ajam, adalah ajnabi. Dianggap tidak diperkenankan di dalam sholat. Ini kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Sebagai mungkin Anda membaca doa-doa berbahasa Arab. Baik, kemudian ada memang sebagian ulama yang mengatakan bahasanya dalam doa seperti itu boleh kita baca bahasa Indonesia. Tapi untuk keluar dari khilaf para ulama, maka bacalah dengan bahasa apa saja, tapi dengan hatimu saja. Biar aman ya, dengan hati dibaca. Biarpun ada pendapat ulama, tidak usah khawatir, kalau Anda ingin baca doa dengan bahasa Indonesia, Allah juga maha tahu dan boleh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahasa ajnabi, bahasa selain bahasa Arab, adalah dianggap bahasa luar yang tidak diperkenankan dimasukkan di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, bebas, tidak ada khilaf. Di dalam, di luar sholat, bebas Anda berdoa dengan bahasa apa saja. Tapi di dalam sholat ada perbedaan pendapat, maka agar keluar dari khilaf, cukuplah Anda membaca doa yang banyak tapi dengan hati. Kalau bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau ternyata dengan hati malah ngelantur, ucapkan dengan lidahmu, tidak apa-apa dengan bahasa apapun, karena perbedaan ulama ini ternyata menjadi sebab kemudahan bagi kita semuanya. Baik, kemudian ada seorang yang belajar dengan orang yang akidahnya sesat. Ada orang dikirikan akidah sesat, harus benar-benar sesat ya, bukan diduga sesat. Sesat memang punya akidah bukan Asy'ariyah, kemudian punya atau Mujassimah yang mengatakan bahasanya Allah bertempat tinggal duduk di atas langit sana dan sebagainya. Ini adalah contoh akidah yang sesat. Kemudian mudah mengkafirkan orang lain, ada kaidah, atau mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, itu sesat. Kemudian sahabat Anda senang untuk mengaji. Mengaji itu untuk selamat atau untuk masuk neraka? Nah, kalau selamat ya ambil guru yang benar, kok susah? Rumusnya kan sederhana. Kalau Anda mengambil dari guru yang sesat, berarti Anda daftar sesat. Tidak usah sombong, aku bisa memilih. Dari sinilah sebab kecelakaan kalau orang itu sombong. Wah, saya bisa memilah. Saya kan hanya mengambil Al-Qur'annya saja. Nah, ini. Orang masukkan racun itu tidak langsung racun itu dibungkus begitu. Disusupkan ke nasi, bungkus. Baru nanti racun. Jadi kalau ada orang ingin meracuni Anda, tidak langsung, hei racun ini makan, enggak mau. Ini makanan enak. Itu. Jadi sampaikan kepada sahabat Anda, tidak boleh sombong. Belajar akidah, belajar apapun dari orang. Kalau belajar ilmu agama dari orang yang sesat, berarti Anda daftar sesat. Kecuali Anda belajar nukang dengan orang yang beragama lain pun, ya sama. Arsitek, ilmu-ilmu yang lain, itu enggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama ini penting. Nabi sendiri yang mengajarkan. Ad-din amanah. Amanat, din itu amanat untuk dirimu sendiri. Karena keselamatanmu dengan agama. Fal tandur amman ta'khud dinak. Sebelum kau mengambil ilmu agamamu, kau lihat dia benar atau tidak. Jangan sombong. Pokoknya kalau Anda mengambil agama, asal saja Anda sombong, Anda akan kesesat. Enggak usah lu, oh, itu kan saya pilih. Saya kan punya basic. Ya salam. Punya basic, punya dasar, hebat bener ini sombong. Enggak usah belajar, ngajar aja kalau gitu. Ini banyak. Biasanya orang-orang sudah mulai mulai otaknya sudah mulai intelek, mulai wah berkembang. Jadi sudah mulai ngacu belajarnya. Asal orang. Yang penting saya ngambil ilmunya yang benar saja. Yang benar aku ambil, yang salah aku tinggalkan. Kok sombong benar? Memang kamu pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah tahu benar yang salah, kamu ngajar dia, bukan kamu belajar. Ini nasihat untuk semuanya, jangan main-main urusan agama. Harus benar-benar Anda ambil. Makanya dalam kitab, harus benar-benar Anda ambil dari orang yang sudah Anda jelas. Bukan sekedar ilmunya juga, bahkan akhlaknya pun Anda harus tahu. Sebab at-tabi'ah tasriku tawiyah, watak karakter itu akan nular, niru. Sehingga dalam kitab Ta'limu Ta'alim itu, Zarnuji Syekh Zarnuji mengajar, sebelum kamu belajar, kamu harus lihat. Sehingga dudukmu dengan dia saja, dengan guru tersebut, sudah mempengaruhi perilakumu. Belum lagi ilmunya nanti. Makanya jangan sombong. Makanya yang ngurusi masjid, hati-hati, ini perlu kami sampaikan. Yang ngurusi masjid ini biasanya ada orang sok moderat, intelek, terbuka. Semua orang dimasukkan ke masjid. Ini berbahaya sekali, ini pengurus masjid yang paling berbahaya. Ngerusak umat. Jangan sok modern, moderat, hebat. Tertipu tuh manusia. Makanya seorang pengurus masjid harus ketat. Akhirnya benar enggak? Mau ngisi? Enggak bisa. Harus seperti itu. Hei pengurus masjid, dengar ini semuanya. Kami rindu Anda juga menyelamatkan orang. Bukan hanya gelarnya pengurus masjid, akan tapi gayanya terbuka. Hanya gara-gara punya gelar 16 dijajar langsung diundang, menyesatkan. Jadi Anda mendatangkan ustaz, harus Anda tahu akidahnya sama dengan umat. Fikihnya kalau bisa sama, harus. Mungkin masalah fikih perbedaan, Anda mengundang, mungkin Anda Syafi'i, mungkin Maliki, tapi jangan ngomong masalah fikih. Karena Maliki yang akidahnya sama, Asy'ari, oke, bicara tentang akidah. Jadi ini jangan main-main, hei pengurus masjid. Ini kan banyak hancurnya umat nih, kenapa ada perubahan masjid ini? Gara-gara pengurusnya sok moderat, orang sombong dia. Terbuka, kita kan terbuka, Islam kan terbuka-terbuka, dibobol maling kamu. Ini saya gemes betul dengan sebagian. Karena apa? Umat ini perlu dijaga, jangan dibikin gerah mereka. Jangan dibikin pusing dengan orang-orang baru yang aneh-aneh. Ini umat perlu dijaga. Anda jadi pengayom umat atau pengen bikin gerah umat? Itu. Pengurus masjid ini penting sekali punya peran. Sebab yang namanya jamaah itu adalah gak ngerti, yang penting siapa yang hadir pengajian, didatangi. Hadir pengajian, didatangi. Tak tahu sebuah kampung ternyata menjadi persengketaan. Ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ini bermasalah. Anda, pengurus masjid, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Mungkin Anda masih selamat akidahnya, tapi orang yang sudah kebawa. Bahkan mungkin Anda telah mendatangkan seorang pencuri akidah misalnya. Datang ke situ. Anda tidak terpengaruh dengan dia, tapi jamaah kenal dengan orang ini. Akhirnya apa? Ngikuti orang ini. Anda mencerumuskan orang. Hati-hati. Makanya saya bangga dengan suatu ketika beberapa tempat yang menolak kami. Saya senang. Saya ditolak. Ada beberapa masjid menolak. Tak boleh Buya. Kenapa? Akidahnya Buya sesat. Sesat gimana? Jangan-jangan Buya kawan kita. Buya bukan Asy'ari. Oh bagus. Jadi kalau menolak saya karena prinsip, saya senang. Ternyata apa? Dipikir saya itu orang yang tidak biasa dengan Maulid Nabi, tidak bisa. Oh, berarti umat ini masih aman. Berarti kampung itu enggak usah saya datangi pun aman. Karena apa? Yang jaga masjid yang orang yang hebat. Adapun salah saya diduga sesat, enteng aja. Yang penting umat selamat. Wah iya, tim enggak usah marah. Berarti ini kaum yang selamat. Yang paling bermasalah itu ustadz yang sok terbuka. Ini biasanya gara-gara akademi. Dia lulusan kampus akademi. Dia tidak mempunyai wawasan agama, hanya dia punya ilmu yang lain, seolah terbuka. Akhirnya semuanya masuk. Jin masuk, semua masuk, semua masuk. Ini berbahaya sekali. Mumpung ini saya ingatkan, karena ini terus, ini juga akan kami serukan dimanapun berada, pengurus masjid Anda punya tanggung jawab. Paling tidak Anda minta rekomendasi, kalau Anda orang awam yang ngurusi masjid, Anda perlu tanya kepada kiai-kiai habaib ulama yang Anda kenal di situ. Kira-kira orang ini bagaimana? Jangan memasukkan orang yang akidahnya sesat untuk mengajar. Hati-hati, ini adalah kaidah yang tidak bisa diganggu. Oh, berbahaya sekali ini. Ada beberapa kampung yang menolak kami. Alhamdulillah, rupanya menolak kami karena menduga, karena tidak pernah membaca, mungkin tidak pernah lihat di media sosial, tidak pernah dengar ceramah, hanya ngira-ngira saja karena bajunya beda, mungkin gitu ya, apa macam itu. Ya sudahlah, kalau saya ditolak oleh ada teman-teman kadang-kadang pengen marah, Buya gimana tolak, harus kita jelaskan. Memangnya kenapa sih ditolak? Dia ngira Buya akidahnya sesat. Sesat apa? Dikir Buya itu bukan akidah Asy'ari. Dan oh, berarti dia Asy'ari kan? Iya, ya sudah, selamat dia, biarin. Berarti tenaga kita bisa buat yang lainnya, gak usah pusing-pusing. Yang jadi masalah itu, yang masjid blang-blang orang masuk itu. Setiap orang dimasukkan, itu yang bermasalah. Dan ini harus kami sampaikan untuk menjaga umat. Hei pengurus masjid, sadar. Hei ibu-ibu yang punya majelis taklim, Anda punya amanat untuk membawa umat sebanyak itu. Kalau tidak, lepaskan majelis taklim, Anda pergi ke pasar jualan, masuk surga nanti. Daripada jadi pengurus majelis taklim tapi salah memasukkan ustaz, asal ustaz. Ini apalagi jika majelis taklim Anda majelis yang sudah masyhur, disenangi sama orang. Anda memasukkan orang sesat sekali saja, Anda mengenalkan orang sesat ini. Ini majelis menjadi tidak baik. Hati-hati. Fitnah. Misalnya Anda punya majelis ibu-ibu soleha, punya majelis yang datang 10.000, 2.000, 3.000. Ternyata setelah itu ibu enggak selektif lagi, sudah mulai moderat. Wah, ini harus terbuka. Kita harus membuka untuk semuanya. Pencuri akan masuk, datang akidah sesat. Omongnya lembut, menarik hati. Tatanya keluar diikuti orang ini, ibu yang menyesatkan. Hai, harus jelas. Urusan akidah nomor satu. permasalahannya kembali kepada ilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu, bukan dilarang ngurusi majelis taklim, bukan dilarang untuk punya majelis taklim, bukan. Yang dilarang adalah Anda asal mendatangkan orang. Bahkan Anda hebat, tidak berilmu saja punya semangat. Cuma yang jadi masalah enggak sadar kekurangan ilmumu. Anda tidak berilmu, bagus mengadakan majelis taklim biar pelajaran buat yang menuntut ilmu lama-lama enggak punya majelis taklim itu. Anda hebat seorang ibu. Kita menemukan seorang bapak, ibu, dia tidak punya ilmu, akan tapi dia semangat ngumpulin orang, hebat, istimewa, dan dia tidak ngajar, tidak ngaji. Tapi ingat, yang Anda datangkan harus benar-benar Anda pilih. Yang Anda datangkan harus benar-benar Anda pilih akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati. Kalau Anda tidak mengundang orang-orang seperti ini, Anda menjerumuskan. Hati-hati. Ini apalagi kalau mimbar Anda mimbar yang tinggi, mewah. Wah, banyak orang tertipu. Seolah-olah stempel. Oh, distempel oleh majelis ustazah ini, majelis ustaz ini. Wah, duh, dia saja ngisi di sana. Wah, akhirnya orang menjadi tersesat gara-gara ini semuanya. Waspadalah. Semoga Allah menjaga akidah dan iman kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ketersesatan. Dan semoga Allah tidak menjadi kita sebab orang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf ya, kami membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Buya, sekarang sedang ramai promo kurban online. Caranya adalah kita mentransfer uang ke panitia online seharga hewan kurban. Ya, lalu, sudah dibaca kemarin, diulang lagi. Kurban. Kurban online. Online, baik. Kita mentransfer uang ke panitia online seharga hewan kurban. Lalu panitia itu akan membelikan dan menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah melakukan transfer tersebut. Di akhir proses, daging kurban tersebut akan dibagikan kepada beberapa orang yang membutuhkan di daerah lain. Namun, dengan cara online ini tidak diketahui dengan detail bagaimana dan siapa yang melakukan proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Selanjutnya juga adalah jaminan akan kriteria hewan kurban tersebut juga menjadi pertanyaan besar. Hal yang demikian bagaimana hukumnya, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di masyarakat kami menemukan orang-orang hatinya baik. Luar biasa. Cuman di dalam dirinya sedikit ada kurang keinsyafan untuk belajar bagaimana berbuat baik. Hatinya baik. Sampai kita menemukan seseorang itu gara-gara ngelihat di televisi donasi apa begitu, itu langsung digerakkan HP-nya, langsung ngirim. Masya Allah, hatinya baik, cuman gak ngerti ini untuk apa ini. Lihat, banyak orang hatinya baik, luar biasa hatinya baik, cuman dia ada sombong, tidak mencari pembimbing untuk melakukan kebaikan. Apalagi gara-gara dia sudah gayanya sedikit-sedikit online, sampai gurunya pun guru online, Mbah Google sama Kiai Yahoo ini online. Nah, ini problem, padahal hatinya baik dia. Maka kami katakan orang itu hatinya baik, yang gampang percaya begitu, ngirim. Tapi lihat, bisa jadi kita membangun sebuah kejahatan tanpa kita sadari. Iya, kalau yang ngumpulin orang benar, kalau grup maling, ayo, kemana korbannya tadi? Ya yang penting saya niat. Iya betul saya niat, tapi kan masih bisa milih yang jelas. Kampungmu nunggu kok, tetanggamu juga nunggu, pakai online. Itu action biasanya gaya. Saya alhamdulillah saya sudah korban online setiap tahun online. Santri online. Surganya lewat online nanti. Wahai hamba Allah, urusan korban khususnya, Anda harus benar-benar tahu orang yang menjalankan korban itu harus orang ngerti syariat. Kalau tidak ngerti fikih korban akan bermasalah. Terlambat korban pun tidak menjadi korban, belum waktunya juga tidak menjadi korban. Tidak memenuhi syarat pun tidak jadi korban. Misalnya ini kan kita mendengar, tidak tahu di Indonesia Raya itu ada sebagian orang karena kambingnya terlalu banyak, panitia itu nyembelihnya malam hari raya. Madhab Imam Syafi'i tidak sah, maka itu akan jadi sedekah biasa. Ada tidak di Indonesia? Ada nggak? Ada. Apa yang nggak ada di negeri kita? Semuanya ada. Yang aneh-aneh ada di Indonesia. Semuanya ada. Hebat negeri kita kaya. Nah, atau kelewat setelah hari tasyrik belum disembelih. Juga enggak sah. Jadi ini perlu dipelajari. Jadi jangan pakai latah online, online, online begitu. Di situ ada betul pertanyaan tadi, sudah ngerti, sudah ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Dan Anda harus tahu orangnya, pembagiannya kemana. Kalau Anda mewakilkan pada orang yang Anda percaya, bisa saja mungkin ada di Papua, Nugini, di Papua sana, ada sekelompok kaum muslimin yang tidak pernah merasakan korban, dan Anda jelas ustadznya pernah Anda kenal. Kalau ustadz memajang promo di internet, ay, biarpun bukan ustadz juga bisa, ditulisannya tetap ustadz kan? Tetap, tapi hakikatnya kan di sana. Tapi Anda sudah tahu, Anda calling, Anda komunikasi dengan orang yang ada di Papua misalnya, atau di Sulawesi, Anda tahu orangnya, ustadz saya kirim deh, berapa harga kambing di sana ustadz? Oh, harga kambing itu misalnya 3 juta, ya sudah saya kirim deh 2, 6 juta. Itu Anda benar karena orangnya jelas. Atau melalui yang sudah di web-web yang sudah jelas, guru-guru Anda. Saya ngirim ke Bangil, ke Gresik, Mampu Solihin, Galangi, Darul Wahad Dakwah, atau ke Darut Tauhid yang ada di Malang. Ini misalnya jelas, Lirboyo, pesantren-pesantren jelas, yang ngirim jelas rekeningnya, webnya jelas, ya benar. Tapi kalau pakai online enggak jelas, hanya karena wow. Sekarang orang jaring duit kan bermacam-macam cara. Yang penting masang jaring dapat. Pakai alhamdulillah enggak maling itu kalau habis dapat. Dapat ya syukur, enggak dapat ya ya enggak rugi gitu. Hati-hati ya. Jadi Anda jangan ikut-ikut yang demikian itu. Adapun masalah niat Anda dapat, cuman ketahuilah bahwasanya beramal itu adalah harus maksimal. Tanda keseriusan ini, tanda ketulusan adalah keseriusan. Anda cari korban di mana? Kecuali Anda tiba-tiba hidup di tengah hutan, enggak ada lagi kecuali cara jalurnya satu-satunya online nanti. Ke semua akses ketutup, hanya lewat online, korban lalu on. Tapi kalau masih bisa diserahkan ke kampung kita, kampung sebelah, paman kita, saudara kita mungkin ngurus masjid di sana, kirimkan ke yang demikian itu. Jadi tidak kami himbau, bahkan tidak usah urusan dengan online jika urusan korban. Kalau Anda transfer ke web yang sudah jelas, pondok yang sudah jelas, ustadz yang sudah jelas, silakan. Tapi kalau online, itu adalah orang yang jaring yang disebar di media sosial. Nah ya, itu enggak seperti itu. Gara-gara bisnis online, sak korbannya online, macam-macam. Tidak ya, tidak kami himbau, bahkan kami melarang untuk yang demikian itu. Adapun masalah dapat pahala, ya dapat pahala. Anda ngasih duit ke siapa saja, niatnya baik dapat pahala kok. Cuman orang cerdas itu, kan Anda punya prinsip ekonomi. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya kan. Ya jangan sampai dapat kecil, dapat gede dong. Di akhirat gedenya, bukan di dunia. Kalau Anda niat masukkan online, Anda dapat pahala. Tapi bisa jadi ini menjadi dosa besar kalau ternyata yang Anda beri adalah justru kejahatan. Na'udzubillah. Maka itu yang dikatakan seperti seolah-olah berbuat baik, tapi sebetulnya dia berbuat jahat. Maka hati baik tidak cukup, tapi bimbingan untuk melakukan kebaikan itu penting. Ada orang hati baik, bersih, polos, enggak pernah dendam, hati baik. Tapi karena dia enggak punya dendam, enggak punya marah, jadi kadang sama orang seenaknya. Karena dia menganggap orang lain jadi orang pemaaf kayak dia, jadi ceplok-ceplok sana-sini. Kenapa? Biasa. Kenapa? Saya enggak pernah dendam. Nah, ini salah, hati baik, enggak pakai bimbingan, coba. Orang hatinya baik, dicaci tidak marah, diambil duitnya tidak dendam. Orang lain disamakan dengan dia, ngomong seenaknya. Orang sakit enggak? Sakit. Maka hati baik belum cukup, tapi bimbingan untuk melakukan kebaikan adalah kesempurnaan. Jadi enggak cukup hati baik, tapi di saat melakukan kebaikan harus ada bimbingan untuk melakukan kebaikan, dan itu tanda tulus tidak menuruti hawa nafsu. Ada suatu ketika orang itu langsung lihat transfer. Biasa, Buya saya baru transfer Buya. Berapa? 50 juta. Kemana? Itu loh Buya untuk santunan orang-orang apa orang musibah di sudah kita cek innalillah. Itu kan bukan umat Islam itu. Kalau ikut lewat ikut orang yang Islam dong. Ajib. Hanya karena santunan sosial. Setelah dilacak ternyata itu adalah di luar Islam yang buat program untuk nolong benar. Tapi kan ada misi setelah nolong. Kan masih ada kan wadah umat Islam. Wadah umat Islam pun harus Anda pikir akidah sesat atau tidak. Kalau Anda membantu misalnya bantuan sosial yang ada di masalah gempa bumi di mana dan sebagainya, Itu hal yang bagus, tapi selagi masih ada wadah keluarga kita yang akidahnya sama, ini yang perlu kita dukung. Karena apa? Sambil membantu ada syiar yang ingin disebarkan. Tapi kalau Anda melewat akidah sesat, apa yang terjadi? Pakai bendera dia, pakai akidah dia, Anda yang membantu. Berarti Anda menyesatkan orang secara tidak sengaja. Hati-hati ya, jangan asal saja dalam membantu apun dalam melakukan kebaikan, tapi semua harus pakai bimbingan Allah alam bisawab. Baik Buya, mungkin satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Buya, izinkan saya bertanya mengenai ibadah haji. Beberapa hari ini saya dan istri saya menginginkan untuk memulai menabung untuk haji setiap bulannya di tabung syariah. Kedua orang tua saya dan kedua orang tua istri saya belum pernah berangkat ibadah haji dikarenakan belum mampu untuk biaya haji. Pertanyaan saya, manakah yang saya dahulukan? Apakah mendahulukan saya dan istri saya untuk beribadah haji atau mendahulukan membiayai kedua orang tua untuk beribadah haji, Buya? Baik. Yang pertama adalah kewajiban haji itu tarakhi. Tarakhi itu adalah biarpun Anda punya tak punya uang saat ini, bukan berarti tahun ini Anda harus haji, boleh ditunda tahun berikutnya. Bukan langsung hari itu, tarakhi itu boleh mundur. Tapi harus ada azam, niat harus sudah ada. Kalau tidak niat haji, orang kaya kok tidak niat haji, maka dia kalau mati-mati seperti mati belum mati-mati maksiat. Mitatul jahiliyah. Nah, kemudian orang itu wajib haji kalau punya uwit, punya uang, punya rezeki, wajib haji untuk dirinya sendiri. Tidak wajib hajikan siapapun. Jadi Anda punya kewajiban, kalau Anda punya rezeki, kewajiban pertama adalah untuk diri Anda sendiri. Kemudian setelah itu, kalau Anda punya rezeki lebih, boleh Anda menolong termasuk orang tua. Jadi orang tua Anda, bukan Anda yang wajib menghajikannya. Ini urusan kewajiban sebabnya. Kalau urusan menjamin kehidupan, haji itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah urusan makan, minum, tempat tinggal itu. Kalau haji bukan kebutuhan pokok di situ. Karena kalau kaya saja baru wajib haji. Tapi kalau urusan makan, misalnya bapak ibu Anda sakit, kelaparan, nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, saya mau haji, gimana? Berikan kepada bapak ibumu. Tapi kalau urusan haji, maka tidak. Dirimu, diri Anda sendiri yang haji, karena wajibnya atas Anda. Anda haji, istri haji, ada pun orang tua. Karena urusan haji adalah bukan kebutuhan pokok. Pahamnya jelas ya? Haji bukan pun. Jadi Anda melaksanakan ibadah haji karena haji wajib atas diri Anda sendiri. Anda sebagai seorang anak, kok kaya raya, wajib haji atas Anda. Yang lain enggak dong. Pembantu juga enggak. Ibu juga enggak. Karena urusan ini bukan urusan kebutuhan pokok. Akan tapi ini adalah bab haji. Dan haji itu kalau mampu. Mampu itu adalah bukan repoti orang lain, mampu dengan dirinya sendiri. Kalau sudah haji yang kedua, baru kelihatannya Anda egois. Ibu bapak saya belum haji, tak taunya Anda sudah haji yang kedua. Ini aneh. Kayaknya enggak punya hati ini. Tapi kalau haji yang pertama, Anda pikirkan diri Anda sendiri, karena apa? Memang itu kewajiban atas diri Anda, duit-duit Anda, wajibnya atas Anda. Kalau ternyata Anda mendahulukan orang tua, bagaimana? Ya boleh saja, sebab wajibnya haji kan bukan tahun itu. Anda bisa menunda 4 tahun yang akan datang. Saya ingin menghajikan ibu bapak saya. Mana yang lebih bagus? Nah ini, saya haji duluan, bapak ibu saya tidak saya hajikan, atau bapak ibu saya hajikan kemudian saya menunda? Jawabannya adalah Anda melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu lebih bagus. Kenapa? Kewajiban itu dibebankan kepada Anda. Anda tidak ngerti apakah esok hari Anda masih kaya atau tidak. Jadi dahulukan kewajiban atas diri Anda, kemudian setelah itu Anda baru nyicil untuk orang tua Anda. Wallahu a'lam bissawab. Langsung mungkin dari hari ini ingin ke Jamblang untuk meresmikan pesantren di Jamblang, boleh ngikut. Kita akan keluar habis ini, mungkin kita tidak salaman biar lebih awal kita nyampe ke banyak. Dari sini 20 menit pakai sepeda, jam mata 20 menit nyampe. Tapi yang dibonceng, jam mata jangan jam bonceng. Jadi nanti dilamalkan betul, nanti ngitung deh, 20 menit nyampe Jamblang. Mungkin ingin menghadiri silahkan peresmian pesantren yang ada di Jamblang. setelah ini. Kemudian pengajian siang ini di LBD Al-Bajah di sini jam 1 siang. Jam 1 siang pesantren ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Sabtu yang akan datang di masjid, Sabtu yang akan datang jam 3 di Islamic Center. Putra putri yang ingin disunatkan dengan sunat massal bisa mendaftar langsung ke panitia yang ada di pesantren. Kemudian juga diumumkan kepada siapapun, banyak akun-akun Facebook palsu atas nama Buya Yahya. Ya, macam-macam nanti ada gambarnya aneh-aneh, ini. Jadi jangan sampai ada yang mempercayai akun Buya Yahya, Buya Yahya, Buya Yahya. Banyak sekali, tidak tahu ada berapa banyak. Karena akun Buya Yahya Facebook hanya facebook.com/BuyaYahya.Albahjah. Itu. Jadi facebook.com/BuyaYahya.Albahjah. Itu saja yang resmi milik Al-Bahjah, milik kami. Selebihnya itu Facebook atas nama Buya Yahya itu palsu. Dibuat oleh orang-orang, di antara mereka orang yang mencintai kami lalu membuat. Ada memang yang sengaja untuk mengganggu dan merusak. Tidak semua yang membuat itu salah. Sebab ada di antara mereka pakai nama itu, ya mungkin karena cinta, tapi ada di antara mereka yang memang ingin merusak. Yang jelas, informasi-informasi yang berkenaan dengan kami dan dakwah, maka harus hendaknya kembali kepada Facebook. Ini yang kami sebutkan tadi. Dan mohon kepada semuanya untuk bisa memberikan informasi kepada sanak kerabat dan saudara tentang radio. Jika di daerah Cirebon 92,9 FM, Radio Majalengka 92,4 FM, Majalengka nanti sampai Ciamis, kemudian sampai Garut dan seterusnya, Kuningan juga sampai Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, terus ke atas ke sana, kemudian Big Batam, Radioku Batam 104,7, kalau Kuningan 104,8, kalau Big Batam itu sampai Singapura, Radio Ardo Karimun 89,2, Karimun itu adalah dekat Batam juga sana, kemudian Kuburaya Pontianak, itu si Pontianak ya, Kuburaya Pontianak, bukan Kuburaya, toh orang bingung Kuburaya di mana, di samping Jogja kali ya, tolong ya, Kuburaya itu karena pemekaran, Kuburaya Pontianak 88 FM, kemudian Radioku Bogor 1089 AM, Radioku Aceh 93,6 FM, dan Radio Purbalingga 107,5 FM. Baik, kalau begitu masih ada waktu, ini kita langsung berjabatan tangan habis ini, rupanya masih kita tertunda setengah jam setelah ini. Masih ada waktu setengah jam, mungkin ada yang silaturahmi dari tempat-tempat yang jauh, boleh duduk sih sampai setengah jam setelah ini. Insyaallah salaman, setengah jam kita baru jalan. Baik, setelah ini kita bisa berjabatan tangan dan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa sur wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga iman kami, jaga akidah kami. Ya Allah, jauhkan kami dari tersesat dan jauhkan kami dari menyesatkan. Ya Allah, jauhkan kami dari tersesat dan jauhkan kami dari menyesatkan. Ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang benar, yang tulus, yang bisa membawa kami kepada surga, ya Allah, kepada kemuliaan. Dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan. Ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan. Ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan dan ketawaduan. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan dan ketawaduan. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, semua yang telah berjuang di sini, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan dan jadikan mereka ahli surga-Mu. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat untuk diri dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Jangan Kau kirim orang yang tidak ikhlas, ya Allah. Kirimkan kepada kami hanya orang-orang tulus dan ahli surgamu yang bisa berjuang, ya Allah. Engkau Maha Tahu, ya Allah. Pembangunan pondok pesantren, ya Allah. Pembangunan program-program dakwah di sini, ya Allah. Gugah hati para kekasih-kekasih-Mu. Dan gugahlah para kekasih-Mu saja, ya Allah. Orang yang Kau cintai, gerakkan hati mereka untuk bisa berjuang di sini, ya Allah. Engkau Maha Tahu, ya Allah, siapa mereka. Engkau Maha Tahu mana-mana hamba kekasih yang terkasih bagi-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang. Jaga mereka semua, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan para santri-santri, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka para santri-santri ahli surga. Dan jadikan masa depan mereka adalah masa depan kemuliaan. Menjadi ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan orang tua mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan. Karena telah meridhakan anak-anak mereka untuk mencari kebaikan dan kemuliaan. Dan kami mohon, jaga kami semua, ya Allah. Anak-anak kami dimanapun mereka berada, jaga mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari segala keharaman. Dan kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari perselisihan, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami, ya Allah, dari keharaman. Jauhkan kami, ya Allah, dari persengketaan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada kakak beradik yang bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua mereka, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, maka kami mohon lembutkan hati mereka, dan lembutkan hati mereka, ampuni mereka, sehingga mereka tidak bermusuhan dengan saudaranya, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami, ya Allah, dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang punya masa lalu kelam, pernah kepleset dalam zihina dan busuknya zina, Engkau Maha Suci dan Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Pengampun, maka kami mohon, ya Allah, sucikan mereka, ampuni mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, buka pintu halal untuk kami dan mereka semua, sehingga kami merasa cukup dengan yang halal, tidak perlu lagi dengan yang haram dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bencikan kami dengan zina dan mukaddimah zina, dan tutup aib siapapun yang pernah kepleset dalam zina, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan. Dan kami mohon, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari rezeki yang haram, dan berikan kepada kami semua keinsyafan, ya Allah. Jauhkan kami dari sombong di saat mendengar kebenaran, ya Allah. Siapapun yang masih berurusan dengan riba, kami mohon entaskan mereka dari kehinaan riba dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ganti dengan modal yang halal, bersih, lebih berkah, ya Allah. Dan ya Allah, yang masih punya pekerjaan rizki yang haram, ganti dengan yang halal, penuh berkah, lebih banyak, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Kasih, ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.